Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan dan dicurahkan kepada kita, yang sungguh karunia dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti mengucur dan tercurah kepada kita sebagaimana Allah gambarkan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan di kesempatan-kesempatan berikutnya, di hadapan saya ada kitab yang ringkas, yang tipis, yang berjudul Syarah Hadis Jibril fi Masafi Ta'limid Din. Ini penjelasan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Jadi ini adalah satu hadis yang kemudian dijabarkan menjadi satu kitab yang kecil dan ringkas, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Beliau seorang ulama besar di Madinah dan sampai saat ini menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi dalam umur yang sudah cukup tua, di atas 80 tahun. Hadis yang akan kita bahas ini sekedar gambaran, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa hadis ini mengumpulkan berbagai macam ilmu serta pengetahuan-pengetahuan, demikian pula adab-adab dan hikmah-hikmah yang lembut. Bahkan hadis ini merupakan aslul Islam, pokoknya Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Al-Qadhi Iyad, demikian pula Al-Imam An-Nawawi, keduanya merupakan ulama besar dari madhab Syafi'i. Demikian pula disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadzal haditsu yasluhu an yuqala lahu ummus sunnah. Hadis ini yang akan kita bahas nantinya sangat pantas untuk dikatakan ummus sunnah, ibunya sunnah, karena terkandung di dalamnya pokok-pokok dari ilmu sunnah. Demikian pula Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala menyatakan dalam syarah beliau terhadap Arba'in An-Nawawiyah, fahuwa kal ummi lis-sunnah. Hadis ini seperti ibu bagi sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, karena apa-apa yang terkandung dari makna-makna Al-Quran ini terangkum dalam surat Al-Fatihah. Sehingga atas gambaran penjelasan para ulama tadi, sungguh sangat pantas untuk kemudian kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala membahas hadis yang sangat agung ini. Hadis tersebut adalah Berkata Asy-Syaikh hafizahullahu taala, rawal Imam Muslim fi sahihi, al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, bi isnadihi an Yahya bin Ya'mar, dengan sanad yang sampai kepada Yahya bin Ya'mar qala. Di sini saya ingatkan lebih dulu bahwa mendengarkan matan atau isi hadis ini perlu kesabaran karena hadis ini cukup panjang. Kata Yahya bin Ya'mar, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrati Ma'bad al-Juhani, adalah orang yang pertama kali mencetuskan pemahaman qadariyah, orang yang pertama kali berbicara tentang takdir, yakni mengingkari takdir, di negeri Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Fantalabtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain, lalu aku pergi bersama Humayd bin Abdurrahman al-Himyari untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Fakulna, lalu kami berkata, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, seandainya kami bisa berjumpa dengan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang mereka ucapkan tentang takdir. Fa wuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjida, maka kami diberikan taufik karunia untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab ketika beliau sedang masuk masjid. Fattanaftuhu ana wa sahibi, aku dan temanku mengelilingi beliau, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali, satu di sebelah kanan yang satunya di sebelah kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya, maka aku menyangka bahwa temanku yaitu Humayd bin Abdurrahman menyerahkan pembicaraan kepadaku, yakni sebagai jubirnya. Fakultu, aku pun berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilma. Sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami manusia yang mereka membaca Al-Qur'an dan belajar ilmu, yakni istilah ini orang-orang yang memperdalam ilmu dan luar biasa pengetahuan mereka tentang Al-Qur'an. Wa dzakara min sya'nihim, dan menyebutkan di antara sifat-sifat baik yang ada pada mereka atau kelebihan-kelebihan mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadar, dan mereka meyakini bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, dan bahwa segala sesuatu berjalan begitu saja, terjadi tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, kata Abdullah bin Umar, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Jika engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُاللَّهِ بِنِ عُمَرْ دَمِ الذَّاتِ, yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar, seandainya salah satu dari mereka memiliki emas seperti gunung Uhud lalu dia infakkan emas itu, Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Summa qala, kemudian beliau berkata, haddatsani abi Umar ibn al-Khattab, telah menceritakan kepadaku ayahku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Umar, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r. Di satu hari kami berada di sisi Rasulullah ketika muncul di depan di hadapan kami seorang pria dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan dua telapak tangannya ke pahanya. Akan disebutkan nanti paha siapa yang dimaksud, apakah paha diri atau paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau sanggup melakukan perjalanan padanya. Qala sadaqta, orang tersebut berkata, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami pun terheran-heran, dia bertanya tapi dia juga membenarkannya. Qala, dia berkata, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, kata Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka Allah Maha melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, kata Rasulullah, an talidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-ala tari'a syai yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang-orang yang dulunya tidak bersandal, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala, kata Umar, thumma talaqa falabithu madiyan, kemudian dia pergi dan aku terdiam beberapa saat. Thumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, dia adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Maka hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, karena Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat sekaligus tanda-tanda hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah bahwa di dalam kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala sebelum masuk di dalam matan hadis, di mana Yahya bin Ya'mar menceritakan bersama dengan Humaid bin Abdurrahman. Maka di sini dalam kisah, pemaparan kisah ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajaran penting yang pertama adalah bahwa bid'ah pemahaman Qadariyah. Al-Qadariyah itu adalah orang-orang yang mereka mengingkari takdir. Yang tadi disebutkan, mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi begitu saja, berjalan begitu saja. Kalau terjadi gempa bumi, tsunami, likuifaksi atau apa segala macam bentuk bencana, maka itu semata-mata fenomena alam saja, tidak ada hubungan dan kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman seperti ini, orang-orang yang mereka menolak dan mengingkari takdir Allah dan bahwa segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini muncul pertama kali di negeri Basrah dan munculnya di zaman kehidupan para sahabat, yakni di zaman Naam yang tergambar dalam cerita tadi, mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau, sahabat Abdullah bin Umar, wafat pada tahun 73 Hijriah. Pelajaran penting yang kedua adalah para tabi'in yang merupakan muridnya sahabat, mereka merujuk kepada para sahabat untuk mengetahui hukum dari problem yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi ketika terjadi persoalan, terjadi permasalahan di tengah-tengah mereka, maka para tabi'in, di antara ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang mudah untuk datang merujuk kepada as-sahabah, kepada ulama, baik itu dalam perkara akidah ataupun dalam perkara yang lainnya. Maka cerita ini, barakallahu fikum, mengajarkan kepada setiap muslim, kata Syekh, وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, maka ini pula lah yang wajib atas setiap muslim, أَنْ يَرْجِعَ فِي أُمُورِ دِينِهِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ, untuk merujuk kepada para ulama dalam urusan agama mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir yang dimaksud adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui, maka kalimat ini, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, menunjukkan bahwa ahlu zikir yang dimaksud adalah orang yang mengetahui, yang punya ilmu. Nah, kepada mereka lah dikembalikan permasalahan. Apalagi barakallahu fikum, jika permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat itu adalah permasalahan besar yang menyangkut kemaslahatan umat secara umum, yang berkaitan dengan rasa takut mereka, berkaitan dengan rasa aman mereka, maka ketika terjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai kita masyarakat ini terbentuk dengan pola pikir ketika ada persoalan, ada permasalahan, langsung komentar, menyikapi, menyebarkan dalam kondisi belum terpikirkan dalam benak kita bahwa apa yang kita lakukan dari mengomentari sesuatu, menyebarkan sesuatu, apalagi zaman seperti ini. Iya, zaman medsos. Sekali klik, punya grup yang terkumpul dalamnya sekian ribu orang, langsung tersebar dalam satu klik ke sekian ribu orang pula. Yang ternyata, barakallahu fikum, apa yang kita sebarkan, ternyata penyebaran itu dari berita yang kita sebarkan belum dipastikan kebenarannya, yang ternyata memiliki hubungan, kaitan dan efek, menyebarkan rasa takut di tengah-tengah umat, menimbulkan kegaduhan, Maka sungguh barakallahu fikum, yang seperti ini benar-benar dicela dalam agama. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala membenci sifat yang seperti ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'ubi. Kalau datang kepada mereka satu urusan, satu perkara yang berkaitan dengan rasa takut dan rasa aman mereka, adza'ubi, mereka segera menyebarkannya. Ini barakallahu fikum berita dari Allah. Tapi sebenarnya berita ini terkandung di dalamnya kecaman dan na'am barakallahu fikum cacian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memiliki sifat yang seperti ini. Begitu mudahnya mereka menebarkan berita. Begitu mudahnya mereka menyikapi permasalahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikan kepada rasul dan kepada ulul amr di antara mereka. Ulul amri dikatakan para ulama ini mencakup dua penafsiran, dikembalikan kepada pemerintah dan dikembalikan kepada ulama, orang-orang alim yang berilmu, yang bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana maslahat, mana mafsadah, mana yang akan menimbulkan kekacauan, mana yang tidak. Para ulama yang lebih tahu. Naam. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya mereka akan tahu hasil terbaik, solusi dan jalan keluar yang paling baik. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau seandainya bukan, kalau bukan karena fadilah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti jejak langkah syaitan kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian pelajaran penting yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah bahwa disukai bagi para jamaah haji atau umrah agar mereka memanfaatkan masa perginya mereka menuju Al-Haramain, ke Makkah, ke Madinah, yang memang di sana pusatnya ulama. Pusatnya para ulama, hendaknya dimanfaatkan kesempatan bepergian itu untuk bertafaqquh fiddin, belajar agama, merujuk kepada para ulama untuk mengetahui berbagai macam problem-problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu dalam urusan agama dan urusan-urusan yang lainnya. Ini sebagaimana yang terjadi kepada Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman dalam kisah ini. Dan tentunya barakallahu fikum, dengan hasil baik yang bisa diperoleh bagi mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia tafaqquh fiddin, yang dengannya mereka bisa selamat dari terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana contoh beliau sebutkan, disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 191 dari Yazid Al-Faqir rahimahullah. Kata Yazid Al-Faqir menceritakan, dulu aku kagum dengan pemahaman dari pemahaman Khawarij. Khawarij kalau bahasa kita adalah faham teroris, faham terorisme. Lah aku dulu begitu terkagum-kagum dengan pemahaman terorisme, pemahaman Khawarij. Maka kami keluar pada serombongan orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Kemudian kami keluar kepada manusia, artinya mereka berencana setelah nanti selesai menunaikan ibadah haji mereka, mereka akan keluar menemui banyak manusia yang terkumpul dalam kesempatan ibadah haji untuk menyebarkan faham dan pemikiran khawarijnya mereka. Ini niatnya mereka. Lalu kemudian kami melewati Madinah. Ternyata di sana ada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu sedang berbicara kepada manusia, menyampaikan hadis dan mengajari mereka urusan agama. Di mana pada waktu itu beliau sedang duduk bersandar di tiang masjid di dalam mengajari para murid-muridnya, menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ternyata di saat itu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an sedang menceritakan tentang al-jahannamiyyin. Al-jahannamiyyin adalah orang-orang yang mereka Allah masukkan ke dalam neraka, na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita darinya. Mereka ini sudah gosong bagaikan ranting yang terbakar, sudah hitam. Lalu kemudian dengan syafaat mereka akan dikeluarkan darinya, dicelupkan dalam sungai Nahrul Hayah, maka mereka akan keluar ibarat seperti kertas yang putih bersih dan dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Ini sahabat Jabir bin Abdullah sedang menceritakan tentang al-jahannamiyyin tadi. Qala, kata dia, faqultu lahu, aku berkata kepada Jabir, kata Yazid al-Faqir, ya sahibah Rasulullah, wahai sahabat Rasul, ma hadha alladhi tuhaddithun, apa yang kamu sampaikan ini? Wallahu yaqul, padahal Allah menyatakan, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Engkau ya Allah, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Subhanallah. Inilah mereka, jangan kira kaum Khawarij itu mereka bukan orang-orang yang tidak punya dalil dan alasan dari Quran dan Sunnah. Punya. Punya. Sebagaimana inilah yang terjadi barakallahu fikum ketika Yazid al-Faqir yang sudah kagum dengan fahamnya Khawarij menyampaikan untuk membantah penjelasan sahabat Jabir membawa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Sehingga mana mungkin orang yang sudah masuk neraka akan dimuliakan kembali dengan masuk ke dalam surga. Maka kaum Khawarij, kita tahu mereka dalam akidah Khawarij mereka, karena memang Khawarij itu memiliki tiga akidah dasar yang menyimpang. Satu, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang ketiga, memberontak kepada penguasa muslim. Ini tiga dasar pemahaman Khawarij yang menyimpang. Mereka orang-orang yang berkeyakinan dan berakidah mengkafirkan pelaku dosa besar. Siapapun yang mencuri kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Orang minum khamar, orang makan riba, kafir. Membunuh, kafir. Jangan kira mereka tidak punya dalil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Ada kalimat kekafiran. Tapi barakallahu fikum, karena memang dasarnya kaum Khawarij, mereka bukan orang-orang yang terbimbing dengan pemahaman yang benar. Naam, bukan orang-orang yang terbimbing oleh para ulama rabbaniyin. Sehingga mereka salah kaprah dalam memahami ayat, salah kaprah dalam memahami hadis. Makanya dahulu, sejak zaman dahulu, ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma masuk di tengah-tengah mereka, naam, di markas mereka, salah satu yang dijadikan alasan oleh Abdullah bin Ibn Abbas untuk menjatuhkan segala macam bentuk alasan-alasan mereka, beliau bertanya, aku tanyakan kepada kalian, adakah salah satu dari sahabat Rasulullah berada di tengah-tengah kalian, yang membimbing kalian, yang mengarahkan kalian? Mereka menyatakan tidak ada. Tidak ada satupun sahabat. Ketika mereka memberontak kepada Ali radhiyallahu an, ketika mereka mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an dan para sahabat yang bersama beliau, tidak ada satupun para sahabat yang ada di tengah-tengah kaum Khawarij. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa hudatsaul asnam sufahaul ahlam. Mereka kaum Khawarij, kaum teroris itu adalah orang-orang yang masih muda-muda belia dengan akal-akal yang sangat bodoh, yang sangat dungu. Ini mereka. Sehingga barakallahu fikum, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka kafir. Sehingga undang-undang negeri kita yang merupakan undang-undang 45, UUD 45 bukan hukum Islam, maka siapapun pemerintah kafir. Maka tidak heran ketika pemerintah, kepolisian, TNI, Polri, naam menjadi sasaran mereka, pengeboman mereka, penembakan mereka, dan segala macamnya. Karena mereka dibangun di atas akidah mengkafirkan pemerintah. Seakan-akan hilang ayat ketika Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Seakan-akan Allah belum pernah menurunkan ayat yang berbunyi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Langsung yang menjadi vonis hanya pada satu derajat, yaitu derajat kekafiran. Kembali kepada cerita tadi, Yazid al-Faqir rahimahullahu ta'ala menyatakan, ayat yang kedua disampaikan kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka penduduk neraka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan ke dalamnya. Syuf, coba perhatikan. Masa mungkin orang yang sudah masuk neraka akan keluar kemudian dicelupkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, dan dimasukkan ke dalam surga? Tidak ada, kata mereka. Kaum Khawarij yang memang meyakini pelaku dosa besar ya kafir. Kalau sudah begitu halal darahnya. Halal darahnya. Namun subhanallah, sebagaimana kata Rasulullah dalam sifat yang lain, ketika menggambarkan tentang sifat kaum Khawarij, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Mereka membunuh ahlul Islam, membunuh kaum muslimin, dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Dahulu keluarga putra sahabat yaitu Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dibantai kaum Khawarij. Abdullah bin Khabbab bin al-Arab dibunuh. Istrinya yang sedang hamil, perutnya dibelah, kemudian janinnya dikeluarkan dan dilempar, ditadah dengan pedang yang terhunus. Keluarga sahabat, putra sahabat Khabbab bin al-Arab radhiyallahu ta'ala an, masih dengan pedang berlumuran darah. Mereka melewati kebun seorang musyrik dan mereka ingin membeli sesuatu dari kebunnya. Orang ini ketakutan melihat pedang sudah bersimbah darah. Ambil yang kalian mau, silakan. Kata mereka, kami tidak akan mengambil kecuali dengan harganya. Ingin berlaku adil kepada orang musyrik dalam urusan perdagangan, dalam urusan buah, tapi bertindak kezaliman dengan darah muslimin. Makanya tidak heran ketika Rasulullah menyatakan, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awzan. Fa barakallahu fikum. Maka Yazid al-Faqir membacakan ayat tersebut. Maka dia berkata, "Fama hadzal ladzi taqulun?" Apa yang kamu katakan tentang ayat-ayat tadi? Qala, kata Jabir menyatakan, "Ataqra'ul Qur'an?" Kamu baca Qur'an? Qultu na'am. Iya, aku baca Qur'an. Apakah engkau pernah mendengarkan maqam Muhammad? Ya Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia padanya. Ini dalam doa ba'dal adhan. Naam, wa ba'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'adah. Nah, ini al-maqam al-mahmud yang Allah janjikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu na'am, dia menyatakan iya. Aku mendengar tentang maqam Muhammad. Maka Jabir menyatakan fa innahu maqam Muhammadin al-mahmud. Maka itu adalah maqamnya Muhammad yang terpuji, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan beliau orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat bagi ahlul kabair, bagi pelaku dosa besar yang mereka berada di dalam neraka, yang masih ada iman meskipun sebesar zarrah dalam hati mereka, dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Yazid al-Faqir, lalu Jabir menggambarkan tentang peletakan as-sirat, yani sirat jembatan, dan bagaimana manusia melewati as-sirat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana sahabat Jabir menceritakan bagaimana Rasulullah mengabarkan kepada mereka, fayakhrujuna ka'annahum idanus samasin. Maka mereka keluar dari neraka seakan-akan mereka adalah ranting hitam. Qala, lalu beliau berkata, fayadkhuluna nahran min anharil jannah fayaghtasiluna fihi. Lalu mereka masuk ke dalam sungai dari sungai-sungai surga, mereka mandi padanya, fayakhrujuna ka'annahumul qaratis, maka mereka keluar seakan-akan mereka adalah kertas putih yang bersih. Faraja'ana, maka kami pun pulang kembali. Kami pulang setelah berjumpa dengan sahabat Jabir ibn Abdullah. Maka kami berkata kepada teman-teman kami yang lain, waihakum, celaka kalian. Atarun as-syekh yajibu ala Rasulillah. Apakah kalian menyangka dan memandang bahwa syekh tadi akan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kami pun rujuk dari pemahaman kami, dari pemahaman khawarij, dan tidak ada satupun yang keluar lagi dari kami setelah itu untuk menyebarkan faham terorisme di tengah-tengah manusia yang mereka menunaikan ibadah haji, kecuali hanya satu orang saja yang tersisa yang masih tetap ngotot untuk tetap berada dalam pemahaman al-khawarij. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala menyatakan fahadihil isabah, maka rombongan tersebut yang mereka datang menuju haji yang sudah ditimpa bala berupa pemahaman yang salah, yaitu bahwasanya pelaku dosa besar mereka takkan pernah keluar dari neraka, mereka akan kekal di dalam neraka, dan mereka membawa ayat-ayat yang ayat tersebut sebenarnya ditujukan untuk orang kafir, tapi mereka arahkan untuk kaum muslimin. Mereka arahkan untuk kaum muslimin. Baik, selanjutnya pelajaran penting yang keempat. Bahwa di dalam kisah ini ada beberapa bentuk pelajaran adab. Pelajaran adab, sopan santun. Di antaranya adalah dua orang tersebut menapit sahabat Abdullah bin Umar, satu di kanan, satu di kiri. Di sini terdapat pelajaran tentang dekatnya posisi al-muta'allim, orang yang belajar, kepada orang yang mengajarinya, agar bisa lebih menguatkan dalam perhatian. Lebih menguatkan dalam perhatian. Karena kalau jauh, bisa jadi tidak begitu perhatian, tidak begitu jelas dalam mendengarkan pemaparan. Kemudian pelajaran adab yang lain adalah mengajak bicara dengan menyebutkan kunyah. Mereka tidak menyatakan ya Abdullah ibn Umar, tapi yang dipanggil adalah Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyahnya sahabat Abdullah bin Umar. Ini termasuk dari pelajaran adab. Maka Syekh menyatakan wahuwa min husnil adab fil khitab. Ini termasuk adab sopan santun yang baik ketika berbicara. Wa minha, diantaranya pula pelajaran adab yang lain adalah memperhatikan hak teman dan tidak mendahuluinya dalam pembicaraan, kecuali jika dia memahami dan ada isyarat keridhaan darinya bahwa kitalah yang dijadikan sebagai jubirnya. Makanya tadi kita sebutkan bahwa kata Yahya bin Ya'mar, fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya. Aku menyangka bahwa sahabatku akan menyerahkan pembicaraan kepadaku, maka akulah yang memaparkan kepada beliau tentang kaum Qadariyah yang ada di negeri Basrah. Pelajaran penting yang kelima adalah bahwa meminta fatwa dan mengambil ilmu dari seorang alim sebagaimana boleh dilakukan di saat dia duduk, maka juga boleh di saat dia sedang berjalan. Jadi jangan berpikiran wah enggak sopan sama ustaz, ya enggak sopan sama Pak Yai kalau tanya sambil berjalan, ya harus duduk yang sopan di depannya atau di sampingnya. Enggak, boleh. Kira-kira Abdullah bin Umar ustaz apa kiai? Ya lebih tentunya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-nya sahabat. Naam, muftinya sahabat. Maka tabi'in tadi bertanya kepada beliau dan menjelaskan tentang Al-Qadariyah ini sambil berjalan dakhilan al-masjidah, ketika sedang berjalan menuju masjid, untuk masuk ke dalam masjid. Naam. Bahkan disebutkan dalam Sahihul Bukhari, dalam Kitabul Ilm, Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam Sahih Bukhari menyebutkan babul futya wa huwa waqifun 'ala dabbati wa ghairiha. Bab berfatwa ketika sedang berada di atas kendaraan. Jadi di atas kendaraan pun boleh. Kemudian juga disebutkan bab as-su'al wal futya inda ramyil jimar. Bab berfatwa dan bertanya ketika sedang melempar jumrah. Padahal mereka melempar jumrah tentunya sedang dalam kesibukan. Ya. Jangan sampai aduh mengganggu nanti gimana kira-kira kalau melemparnya salah kena orang. Ya. Boleh. Bahkan sampai diletakkan bab khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Baik, selanjutnya pelajaran penting yang keenam. Ini sangat panjang. Waktu isya sekitar kurang lebih 2 menit lagi ya. Nah, kurang 2 menit lagi. Taip. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin ada yang mau disampaikan dari pertanyaan. Tafadhal, barakallahu fikum. Iya. Yeah. Kalau bibit-bibitnya di saat Rasulullah masih hidup, sebagaimana yang kita ketahui tentang Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta ghanimah, nah melebihkan beberapa orang dalam rangka melunakkan hati mereka, yang diberikan barakallahu fikum bagian yang banyak itu memang tokoh-tokoh besar. Nah, diambil hatinya, dilunakkan hatinya agar kokoh dengan Islam, ya. Maka ternyata hadar rajul Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, dia menyatakan i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil wahai Muhammad, kamu tidak berlaku adil. Atau dalam lafaz yang lain disebutkan, Naam hadhihi qismatun ma yurad biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah. Maka Rasulullah menyatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku kepercayaan zat yang ada di langit? Juga Rasul menyatakan, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak lagi berlaku adil, siapa yang berbuat adil? Maka Rasul menyebutkan, yakhruju min dhi'bi hadha qaumun. Maka disebutkan sifat-sifat mereka akan keluar dari pengikut orang ini, satu kaum yang mereka disebutkanlah ciri-ciri kaum kaum khawarij. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan jika ada kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya bersyukur serta berterima kasih kepada segenap takmir masjid yang memberikan kemudahan terselenggaranya pengajian ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang besar, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.